94.4 FM. Inilah Radio Suara Quran, media kalam ilahi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan al-Fatihin rahimahna wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memohon rahmat kepada Allah kembali agar kita senantiasa dilapangkan hati kita, dimudahkan oleh Allah di dalam majelis ini meraih perbendaharaan yang paling mulia dalam hidup kita berupa ilmu yang nafi, khususnya yang menjadi dasar suksesnya kita di dalam mendapatkan pertolongan Allah meraih ilmu yang nafi. Sebagaimana kita telah memahami bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Dzat yang Maha Rahman Maha Rahim, Dzat yang Maha memberikan rahmat, Dzat yang Maha mendatangkan seluruh kebaikan kepada makhluknya. Bahkan di dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman, Inna rahmati qaribun minal mu'minin. Sesungguhnya rahmatku senantiasa mengintai orang-orang yang beriman. Allah SWT menerangkan bahwasanya rahmatnya senantiasa dekat pada orang-orang beriman. Bahkan lebih-lebih lagi rahmat yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman di akhirat. Tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam sebuah hadis qudsi menerangkan tentang rahmat Allah. Rahmat dalam pengertian bukan sifat, tapi rahmat dalam pengertian ciptaan Allah yang Allah bermaksud memberikan balasan rahmat ini kepada hambanya yang dirahmati oleh Allah. Karena kata rahmat di dalam dalil-dalil kitab dan sunnah ada dua makna. Rahmat dalam pengertian sifat dan rahmat dalam pengertian makhluk. Kalau sifat itu bukan makhluk. Tatkala Allah menerangkan dalam hadis suci bahwasanya tatkala Allah menciptakan rahmatnya 100 rahmat, mi'ata rahmatin, kemudian satu rahmat diturunkan Allah Azza wa Jalla di dunia. Satu rahmat diturunkan Allah Azza wa Jalla di dunia. Dengan satu rahmat ini seluruh makhluknya di dunia hidup dengan kasih sayang Allah. Seluruh. Bahkan diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, binatang buas bisa mengasihi berbuat baik pada anaknya. Itu karena rahmat Allah yang satu yang dibagi-bagi seluruh dunia. 99 rahmat masih ada di sisi Allah dan Allah persiapkan pada orang-orang beriman. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW menerangkan hampir-hampir orang kafir itu dia tidak berputus asa mendapatkan surganya Allah. Coba. Setelah dia memahami bahwasanya rahmat Allah itu di akhirat seperti itu, hampir-hampir orang kafir itu kan ahli neraka. Itu dia tidak berputus asa mendapatkan surganya Allah di akhirat. Kalau kemudian kita sebagai orang yang masih ditolong oleh Allah dengan iman ini sampai terhalang dari rahmat Allah, maka kita sendirilah yang zalim pada diri kita. Termasuk rahmat Allah yang paling agung adalah ilmu. Dan seluruh orang yang beriman serendah apapun pasti berharap untuk mendapatkan kasih sayang Allah, kebaikannya Allah azza wa jalla. Tapi pada kenyataannya sedikit orang-orang yang kemudian ditolong oleh Allah. Inilah persoalan. Harapan yang baik itu serendah apapun orang yang fitrahnya masih ada, dia masih punya harapan yang baik. Tapi biasanya harapan yang baik ini terputus tatkala orang itu tidak sanggup menempuh jalan yang Allah bentangkan. Nah, itu persoalannya. Contohnya seperti Ibnu Qayyim menggambarkan orang sakit. Ada enggak orang yang sakit yang enggak ingin sembuh? Ada enggak? Ada enggak? Tapi ada orang sakit, walaupun dia enggak ingin sembuh, tapi kerasan dengan sakitnya. Loh, kok bisa? Iya, karena berobat itu minta duit, teman-teman juga tidak diberobat. Begitu, datang ke rumah sakit harus antri. Sudah sampai gilirannya dokternya pamit. Ya. Kan begitu. Diobati pengennya sekali sembuh, ini enggak, dikasih percobaan dulu. Ini akhirnya apa? Jengkelnya. Dalam mehloro meoras rapopoles daripada mumet. Akhirnya dibiarkan dirinya dalam keadaan sakit. Maka disinilah membutuhkan kuatnya pemahaman tentang jalan. Kalau orang tidak mempunyai ilmu yang kuat tentang jalan yang harus dia tempuh, biasanya lemah. Tapi kalau orang itu sudah punya pemahaman tentang jalan itu kuat, maka insya Allah dia sudah cara wong Jawa ki wis tata. Tahu, wis tata. Wis meh opo-opo, serapopo, pokoknya aku harus mundur. Kenapa? Dari awal dia sudah tahu persis jalan yang mau dia tempuh, dan dia berusaha menyiapkan diri ke sana. Engkau sengsara, engkau disakiti orang, nanti begini, nanti begini. Dia pahami betul, dan kesudahannya pun dia pahami. Akhirnya dia yakin, jalan ini apapun yang terjadi saya harus tempuh. Apabila lemah pemahamannya, lemah, ya walaupun dia menempuh, nanti di tengah jalan pulang. Sudahlah, sengsara. Semangat-semangat mau belajar sampai di situ. Alah, sudahlah, tidak usahlah, besok-besok lagi aja lah. Banyak masalah, banyak problem, akhirnya seperti itu. Maka disinilah letak persoalan yang harus kita kembali yang dengan sehat. Tentang jalan yang harus ditempuh oleh orang yang ingin meraih keutamaan yang paling besar di dalam ilmu. Makanya ulama kita selalu memberikan nasihat tentang kaifiyatut thalab, tentang bagaimana orang itu menempuh jalan mengambil ilmu. Selalu banyak di kitab-kitab mereka, termasuk yang kita akan ambil faedah di sini, apa yang diterangkan oleh beliau Syaikh Abdul Muhsin Al-Abad dengan beberapa penjelasan nasihat beliau yang simpel. Umurun yanbaghi an yakuna 'alaiha talabatul ilm. Beberapa perkara yang penting yang penuntut ilmu harus memiliki berada di atas perkara itu. Beberapa perkara yang seorang talabatul ilmi, para penuntut ilmu harus berada di dalam perkara itu kalau dia berharap meraih apa yang tadi sudah disebutkan dari kemuliaan ilmu yang Allah berikan. Dan ini adalah sunnatullah. Sunnatullah yang enggak pernah berubah. Makanya Allah menasihatkan apa? Ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, Allah ingatkan kepada kita, siru fil ardi thumman guru. Berjalan kalian di muka bumi, buktikan, perhatikan Bagaimana orang yang yakin dengan ayat Allah kesudahannya gimana, dan bagaimana orang yang mendustakan tidak mau yakin dengan ayat Allah kesudahannya gimana, itu perhatikan. Ini masalah kehidupan. Sehingga dengan ini kita senantiasa tidak punya pilihan lain kecuali harus memaksa diri kita, mendidik diri kita untuk memiliki jalan yang benar, akhlak yang benar di dalam pengambilan ilmu. Kalau ini gagal, sudahlah, tidak ada maknanya kita tahu keutamaan ilmu ini hanya menjadi fata morgana yang kita tidak pernah meraihnya. Ya. Ikhwanuddin, yang pertama, dan ini adalah perkara yang tidak bisa ditawar-tawar dan setiap ulama mesti menasihatkan tentang ini. Al-ikhlas. Ikhlas yang ada di dalam hati kita harus kita bangun. Kita harus selalu menjaga keikhlasan kita. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Sa'd Abdul Muhsin Al-Labad, al-ikhlasu tajridul qasdi lillahi azza wa jalla. Ikhlas yang kesimpulannya adalah memurnikan tujuan, kepentingan, maksud hanya untuk Allah azza wa jalla. Ikhwan fillah wa rahmatullah. Beberapa kali dulu pernah kita sampaikan di beberapa pengajian. Ikhlas itu sebagaimana sudah kita pahami tadi adalah hati kita menyerahkan semua yang kita lakukan semata-mata untuk Allah. Dan ikhlas ini kembali kepada persoalan bagaimana orang itu bisa ikhlas. Bagaimana orang itu bisa ikhlas? Ikhlas itu akan diraih oleh orang-orang yang dia mendapatkan makrifat kepada Allah, mendapatkan ilmu tentang Allah. Orang yang ikhlasnya mudah jatuh adalah orang yang dia tidak makrifat kepada Allah. Karena intinya orang ikhlas itu, yang tidak ikhlas itu berharap selain Allah, ima sanjungan orang, ima ini mendapatkan upah, ya kan? Ima mungkin supaya dinilai orang ini orang bagus, orang ini dan sebagainya dan sebagainya. Berarti berharap dari siapa? Dari makhluk kan? Bagaimana orang bisa beramal berharap dari makhluk? Karena menganggap makhluk itu penting. Hatinya dipenuhi dengan pemahaman tentang makhluk. Wow, ningane atine iki kebak wong ya apapun ora sugih ya ora enak ora ini ora ini, di hatinya penuh. Akhirnya beramal juga kepentingannya. Orang itu kalau dinilai orang begini-begini, wah ini begini. Akhirnya hatinya kepentingannya kesana. Kalau orang itu makrifat kepada Allah, mengenal keagungan Allah, maka dia menilai makhluk itu rendah. Kalau sudah menilai makhluk itu rendah, ikhlas itu akan mudah dia jaga dengan ditolong Allah. Dan itu wasilah yang paling besar untuk orang mendapatkan keteguhan. Diterangkan oleh beliau, ikhlasu fi talabil ilmi ayyakuna al-ba'ithu li talabihi ala talabihi wajh Allah raja'an matubatahu wa khawfan raja'an matubatihi wa khawfa ukubatihi. Orang ikhlas itu adalah di dalam dia mencari ilmu, motivasi pembangkitnya yang ada pada diri dia adalah wajh Allah, keridhaan Allah, karena cintanya kepada Allah dan karena takut, karena berharap pada balasan Allah dan karena takut dengan azabnya Allah. Itu dasar pokok daripada ikhlas. Wa ayyarfa'a jahla an nafsihi wa an ghairihi, dan agar dia bermaksud menghilangkan kebodohan pada dirinya dan pada yang lain. Karena bodoh itu membawa kerusakan. Maka ketika dia menuntut ilmu, dia berniat bagaimana dia menjadi orang yang tidak bodoh sehingga dapat kebaikan. Itulah ikhlas. Kemudian akhirnya dia fayabudullaha ala basiratin wa yad'u ghairahu ilallahi ala basiratin. Kemudian dia menjadi orang yang seluruh kehidupannya dia beribadah kepada Allah dengan ilmu, dan dia meninggalkan selain Allah menuju hanya kepada Allah dengan ilmu. Sebagaimana hal ini Allah SWT telah perintahkan kepada kita di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tidaklah mereka diperintahkan di dalam agama ini kecuali agar mereka beribadah hanya pada Allah. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Hunafa'a, dalam keadaan dia adalah orang yang hanif, yang lurus. Yuqimu sholata wa yu'tu zakata, dia mengerjakan sholat, menunaikan zakat semata-mata untuk Allah. Wa dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Kedudukan daripada ikhlas ini, ikhwan fiddin, sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis berikut, adalah berada di dalam hati. Kedudukan ikhlas adalah ada di dalam hati. Dan kita tahu mempertahankan amalan hati itu tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Ada banyak hal. Tidak mudahnya kita mempertahankan amalan hati. Di antaranya hadis Nabi yang menerangkan apa? Kenapa hati dinamakan qalb? Kenapa? Kenapa hati disebut dalam bahasa Arab qalb? Hah? Gimana? Kasratu taqallub. Karena banyaknya berbolak-balik. Itu hati. Hati itu adalah sesuatu yang mudah berbolak-balik. Ini amalan hati. Maka hendaklah orang itu punya perhatian yang besar terhadap urusan hatinya. Bagaimana dia menjaga? Karena hati itu mudah berbolak-balik. Di antara penghalang yang lain, kenapa? Hati itu diumpamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti eris, bulu yang ada di gurun sahara yang luas. Coba kita perhatikan, kalau ada bulu di gurun sahara yang luas, gimana kira nasibnya bulu ini? Hanya cuma angin kecil saja bulu. Apa yang terjadi? Kabur, ya kan? Mudah sekali, ringan. Itulah. Ini keadaannya, dan masih banyak nasihat-nasihat para ulama tentang masalah hati. Karena itu masalah niat adalah masalah yang sebagaimana diingatkan dalam banyak hadis, menjadi kekuatan bagi kita untuk mempunyai perhatian yang besar di dalam masalah bagaimana kita memperbaiki hati kita. Di antaranya hadis yang di situ sudah disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hadis tentang kedudukan niat. Ya, kedudukan niat yang ada di dalam hati. Yang hadis itu insya Allah sudah sering kita dengar. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Nabi menerangkan innamal a'malu binniyah. Kemudian hadis yang lain yang dikutip oleh beliau Syekh Abdul Muhsin adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah Allah senantiasa melihat pada rupa-rupa kalian, zahir kalian, dan Allah tidak melihat pada harta-harta yang ada pada kalian, akan tapi Allah melihat senantiasa memperhatikan apa yang ada di dalam hati kalian dan amal-amal kalian. Riwayat yang lain menunjukkan tentang persoalan masalah ikhlas ini bukan sesuatu yang mudah, bahkan menjadi ukuran penilaian berhasil dan tidaknya adab yang tidak bisa dipungkiri, lebih-lebih lagi bagi orang berilmu, yaitu riwayat dari Abu Musa Al-Asari, jaa rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu yuqatilu khamiya wa yuqatilu sajaatan wa yuqatilu riya fa ayyu dhalika fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Musa Al-Asy'ari mengisahkan ada seseorang datang kepada Nabi, maka orang itu berkata, ya Nabi, ada orang berperang menunjukkan keberanian kami untuk menjaga kehormatan. Ada orang berperang saja karena keberaniannya. Ada lagi orang berperang karena supaya dilihat orang, wah ini orang dapat penghargaan, dapat penilaian dan sebagainya. Fa ayyu dhalika fi sabilillah. Maka dia bertanya pada Nabi, di antara yang ini mana yang masuk di jalan Allah? Maka Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang dia berperang agar kalimat Allah senantiasa tegak, tinggi, maka itulah orang yang di jalan Allah. Ini ikhlas. Maka disimpulkan oleh beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah, wal ikhlas asasun najati wal falah. Ikhwan fillah, terutama di dalam masalah ilmu. Kita kembali lagi, ini adab yang berat, yang tidak mudah diraih oleh orang-orang di dalam talabul ilmi. Dan sekaligus adab ini yang menjadikan talibul ilmi itu nanti bisa istiqomah apakah tidak. Yang menjadikan bisa istimrar apakah tidak. Kalau cuma baru sehari, dua hari dan sebagainya belum kelihatan. Nanti kelihatannya kalau dalam keadaan apapun dia bisa istimrar, maka secara zahir, maka insya Allah ini orang yang ditolong oleh Allah ikhlas. Buah daripada keikhlasan. Buah daripada keikhlasan. Karena itu dari awal, ketika kita sudah bisa tahu masalah ini, berusaha memperbaiki, atau kita sudah terlanjur, dari awal kita tidak benar, kita perbaiki di tengah jalan. Karena ikhlas itu juga anugerah Allah, pemberian Allah. Sebagaimana ketika Allah menerangkan firman-Nya, illa ibadaka minhum al-mukhlisin, bisa juga al-mukhlasin. Al-mukhlisin adalah isim fa'il, artinya orang-orang yang berbuat ikhlas. Al-mukhlasin adalah isim maf'ul, artinya orang-orang yang ditolong oleh Allah bisa berbuat ikhlas. Jadi kita memang berusaha mengamalkan ikhlas, tetapi ikhlas yang kita raih adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Maka berusahalah kita untuk menjaga masalah ini dan meminta tolong kepada Allah. Karena ikhlas itu adalah dasarnya najah. Kesuksesan itu segala sesuatunya dibangun yang paling besar dari keikhlasan. Wal falah, ya, keberuntungan, nasib yang baik, kemenangan itu juga diraih dasarnya dari ikhlas. Kemudian disertakan dengan ittiba, wa huwa ma'al ittiba. Kemudian disertakan dengan mengikuti teladan contoh tuntunan yang datang dari Nabi. Ruknal amalil ladzi yataqabbaluhu Allah, yaitu dua rukun yang Allah menjadikan amal senantiasa Allah terima. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal apa? Amalan salihan." Hada dalilun dalilu ittiba. Walam yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa hada dalilul ikhlas. Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, mendapatkan kemenangan di sisi Allah, maka Allah berfirman apa? Hendaklah dia beramal amal yang saleh. Amal yang saleh adalah amal yang mengikuti siapa? Mengikuti Nabi. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla, walam yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak melakukan syirik tandingan di dalam memberikan ibadahnya kepada seorang pun bersama dengan Allah. Ini ikhlas. Ini ketentuan yang dituntunkan, yang menjadi sumber daripada selamatnya, suksesnya jalan kita lebih-lebih lagi di dalam ilmu. Ikhwan fillah, untuk menerangkan tentang kedudukan ikhlas ini secara khusus, beliau Syekh Abdul Muhsin mengutip beberapa penjelasan ulama, di antaranya Ar-Rabi Ibnu Husain. Dalam pada halaman 25. Wa qala Ar-Rabi Ibnu Husain, kullu ma la yuradu bihi wajhu Allah yadhmahu. Subhanallah. Perhatikan. Ini nasihat yang sangat berat. Dan kita selalu takut kepada Allah dan usaha untuk memperbaiki masalah ini. Apa? Setiap apa saja, kullu ma la yuradu bihi wajhu Allah, setiap apa saja di dalam urusan agama kita, lebih-lebih ilmu, yang tidak dimaksudkan mencari wajah Allah, yang tidak dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah, wajah Allah tidak diharapkan di dalam apa yang dia lakukan. Apa kata beliau Al-Imam Rabi? Yadmahil. Apa yadmahil? Apa? Lenyap, sudah, enggak ada akarnya. Capek tinggal capek, lelah tinggal lelah, taat tinggal taat, Kalau sudah tidak diharapkan wajah Allah itu tidak membuahkan asar yang baik. Ya demakil akan sirna, sirna. Sebagaimana kejadian para imam-imam kita, Imam Malik pada zamannya, ketika beliau menulis kitab Al-Muwatta, bermunculan orang-orang menulis kitab Al-Muwatta. Namanya juga sama, Al-Muwatta. Tapi apa Imam Malik ketika ditanya, bagaimana ya Imam, ini banyak kitab-kitab, namanya sama juga dengan kitabmu dan sebagainya dan sebagainya. Apa jawaban Imam Malik? Man kana akhlasa abta. Siapa yang dia ikhlas, maka dia akan teguh. Imam Malik meninggal dunia, sampai sekarang yang kita dengar muwatta-nya siapa? Muwatta-nya Imam Malik. Kita tidak pernah dengar muwatta dari selain Imam Malik. Itu sunnatullah yang Allah tegakkan di dalam hukum perjalanan kemuliaan bagi kita para hamba-hambanya. Maka beliau Syaikhul Muslim juga mengutip sebuah perkataan dari perkataannya seorang penyair yang diriwayatkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqad qala sallallahu alaihi wasallama asdaku kalimatin qalaha sa'iru kalimati labidin ala kullu syai'in ma khalallahi batilun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menerangkan sebenar-benar perkataan adalah perkataan yang seorang penyair, yaitu perkataannya seorang penyair yang disebut dengan labid, dia telah berkata ala kullu syai'in ma khalallahi batilun. Ketahuilah, sesungguhnya semua apa saja, apa saja, ma khalallah, kalau itu kosong, bersih, tidak ada Allah Azza wa Jalla dimaksudkan dengannya, batilun, maka akan menjadi sesuatu yang batil. Dan batil itu Allah menerangkan gimana dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menerangkan kebatilan dalam Al-Quran? Gimana? Biar gak ngantuk ini. Gimana Allah menerangkan tentang sunnah Allah di dalam kehidupan tentang kebatilan? Apa? Innal batila kana zahuqa. Jadi yang tentu tidak usah pusing dengan kebatilan, tidak usah pusing. Batil itu sesuatu yang akan lenyap. Allah itu sudah menetapkan sunnahnya di dalam hidup ini. Kalau orang itu benar, ikhlas, lurus, walaupun apapun keadaan yang dialami, walaupun yang batil kuat, hebat dan sebagainya, pasti yang batil itu lenyap. Itu sudah sunnatullah, gak bisa dipungkiri. Jadi perhatian kita yang paling pokok adalah bagaimana kita memperbaiki ikhlas, bagaimana kita memperbaiki kebenaran, tidak menjadi orang yang sibuk bingung hanya dengan urusan-urusan batil, sementara kita sendiri tidak memperbaiki hal yang menjadikan kekuatan kita. Demikian pula Al-Imam Adz-Dzahabi mengutip sebuah perkataan dari Al-Imam Ibnul Mubarak. Al-Imam Ibnul Mubarak telah berkata, rubba amalin saghirin tukathiruhun niyatu wa rubba amalin kathirin tusaghiruhun niyatu. Banyak amalan yang kecil, banyak amalan yang kelihatannya kecil, remeh, ya, kelihatannya remeh, tidak terlihat hebat. Contohnya misalnya dalam menuntut ilmu. Kalau antum misalnya ngapal ke enggak bisa, capek-capek atau dan sebagainya, orang pasti enggak terlalu memperhatikan ini amalan yang besar. Oh, memang kamu enggak bisa ngapalinnya, selesai kan gitu. Tapi kalau orang misalnya dia sholat kemudian gagal, enggak bisa jamaah, orang langsung melihat, "Oh, dia enggak pernah sholat jamaah, kelihatan amalan besar." Amalan-amalan yang kadang-kadang kelihatannya itu sepele. Kadang-kadang sepele, kelihatannya kecil, tapi bisa menjadi nilainya banyak. Kenapa? Tukaffiruhun niyyah. Makanya Syekh Ibn Baz rahimahullah di dalam kitabul ilmi menerangkan, tidurnya seorang penuntut ilmu, kalau orang tidur itu melihat ibadah atau tidak ibadah? Melihat orang tidur itu ibadah atau tidak ibadah? Hah? Hah? Gimana? Kalau ada orang tidur, tidur, terus kita melihat orang dia tidur, kita nilai orang itu beribadah enggak? Malahnya orang kok turu kan gitu nilainya. Sudah dinilai apa-apa, tidurnya penuntut ilmu. Jalannya dia dari kesana kesini cuma beli pulpen, cuma tanya sama temennya ini apa dan sebagainya. Jadi kan saya bebas. Apa kata beliau saya bebas? Ibadatun azimah, ibadah yang besar. Kalau itu dipersiapkan, diniatkan untuk menyiapkan ilmu yang lain. Itu para ulama menerangkan, makanya tidak sedikit orang-orang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Karena hal-hal yang kelihatannya sepele itu, dia bangun dengan niat yang baik untuk menyiapkan mendapatkan keridhaan Allah. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kadang-kadang usaha kita yang sifatnya kelihatannya besar, ketika kita salah di dalam berniat, belum tentu. Kenyataan itu banyak. Kalau di Semarang itu, banyak orang-orang yang belajar, ya di tempat kita belajar teman-teman di sana, anaknya cerdas, anak ngapal dia mempeng, nah, cerdas ngapal dia juga mempeng, setorannya orang pernah salah. Belajarnya enggak umur. Enggak umur. Padahal di majelis kelihatan ternilai, anggaran muni pintar mesti, wah, pintar dewe. Bagus itu, wah, berarti orang hebat kan. Perhatian orang mesti tertuju pada mereka yang pintar, tapi qadarullah, saya enggak tahu rahasianya. 3-4 bulan kemudian sudah enggak bisa belajar lagi. Sudah menjadi orang biasa lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ada. Ada yang ora isonan, takoni paling ora iso, sehingga dijadikan ukuran paling tidak bisa di situ. Tapi ndak. Wis ngaji terus, saya yakin mudah-mudahan itu karena keikhlasannya. Sekarang malah alhamdulillah orang-orang lain jadi mungkin bisa ora iso terus saiki malah nulah. Itu aja yang membentari kita. Kita enggak tahu Allah itu memberikan anugerah pada seseorang. Mungkin karena keikhlasan dia, apa yang dia lakukan, dia berharap Allah menolong dia. Kita enggak tahu rahasianya Allah. Makanya perhatikan di dalam kita menempuh amal. Jangan menganggap hal-hal yang remeh itu remeh. Niatkan yang baik. Capeknya kita dalam ilmu dan sebagainya, niatkan yang baik. Bisa jadi wasilah Allah membesarkan jalan yang kita tempuh. Tapi kalau kita sudah tidak bisa meniatkan dengan niat yang baik, ya na'udzubillah, walaupun kita kelihatannya cerdas, kelihatannya pintar, tidak ditolong oleh Allah untuk mendapatkan ilmu. Banyak hal kalau Allah ingin menggagalkan seseorang. Banyak hal. Ya? Ditugaskan kerjanya pindah aja wis bingung. Ya? Ditugaskan anaknya sakit, kemudian istrinya bengok-bengok, udah pusing kepalanya. Nanti tahun depan aja saya tak ikut, sekarang saya konsentrasi dulu ngurus keluarga. Wes, jadi alam. Ya kan? Sudah jadi alam. Sudah lain pikiran sekarang dengan tahun depan sudah lain. Ini persoalan kayak gini, ini masalah persoalan hidup ya ikhwan. Maka supaya kita ditolong oleh Allah, perhatikan amalan kita, jaga niat. Dekat kepada Allah Azza wa Jalla agar kita selalu menjaga usaha kita. Maka dari sini pula, ruba amalan kafirin tusaghiru niat. Banyak amalan-amalan yang kelihatannya besar, hebat dan sebagainya menjadi tidak bermakna, kecil, tidak jadi sebab kebaikan karena niat yang tidak baik. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah telah berkata di dalam kitab yang sama, Syiar A'lamin Nubala, bagaimana para salaf di dalam masalah niat. Sebagaimana kita tahu masalah niat ini masalah besar, maka para salaf tidak pernah berputus asa untuk selalu memperbaiki niat mereka. Sekalipun mungkin pada awal-awal dia belajar, dia belum bisa menata niatnya dengan baik. Sekalipun demikian, sebagaimana kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dia berkata, waqad kana as-salafu yatlubuna al-ilma lillah. Dan sungguh para salaf, mereka dulu senantiasa menuntut ilmu untuk semata-mata karena Allah. Fanagalu wa saru a'immatan yuqtada bihim. Maka mereka kemudian telah menjadi orang yang berlomba di dalamnya, menjadi orang yang menempuhnya dengan kuat. Kemudian mereka akhirnya menjadi imam-imam yang diikuti, dicontoh. Wa talabahu qaumun minhum awalan la lillah. Ilmu tersebut juga dituntut. Ada satu kaum yang mengambil ilmu itu Di antara mereka pada awal dia belajar, dia belum bisa ilmu itu dia belajari karena Allah. Niatnya mungkin karena yang lain-lain. Wa khasaluhu. Kemudian dia telah meraih ilmu ini, tsumma istafaqu. Kemudian dia sadar, ilmu yang dia dapat kalau tidak ikhlas itu malah membawa bencana, membawa kerusakan. Akhirnya dia sadar, dia tahu ini adalah perkara yang tidak memberi manfaat, dia bahkan menghancurkan hasabu anfusahu. Akhirnya mereka mengoreksi diri mereka. Kemudian fajar rohumul ilmu ilal ikhlas di asna'i tariqi. Akhirnya ilmu yang dia dapat di tengah jalan setelah dia tahu ternyata ilmu yang saya dapat ini kalau saya tidak ikhlas itu malah membawa bencana, pengajaran ini kemudian membawa dia, menarik dia untuk harus memperbaiki keikhlasannya. Walaupun tadinya tidak ikhlas. Setelah dia tahu peringatan tentang masalah ikhlas, kemudian di tengah jalan dia memperbaiki keikhlasannya. Kama qala Mujahid wa ghairuhu, sebagaimana Imam Mujahid dan yang lain mereka berkata, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabiru niyatin. Kita dulu telah mengambil ilmu ini, mencari ilmu ini, dan kita pada waktu mencari ilmu ini tidak ada pada kita niat yang besar, niat yang mulia. Belum ada pada kita niat yang besar ketika kita masih awal menuntut ilmu. Summa razaqallahu niyata ba'du. Kemudian setelah itu di perjalanan dengan dia berusaha mendapatkan nasihat dan sebagainya, Allah memberikan rezeki anugerah, diberikan keikhlasan setelah itu. Wa ba'dhum yaqulu, sebagian mereka berkata, talabna hadzal ilma li ghairillah. Kami telah mengambil ilmu ini untuk selain Allah. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Maka kemudian kami menolak kecuali ilmu itu adalah harus untuk Allah. Fahada aydan hasanu. Summa nasyaruhu biniyatin salihah. Ini adalah merupakan usaha yang kembali baik untuk memperbaiki niatnya. Kemudian akhirnya dia menyebarkan ilmu itu dengan niat yang baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang kedudukan niat yang secara umum sudah cukup banyak. Mudah-mudahan dengan masalah ikhlas antum juga mendapatkan nasihat. Kemudian yang paling penting kembali di sini, yang sekaligus menjadi akar bukti kalau orang itu ikhlas adalah akhlak yang kedua. Yaitu apa? Al-jiddu wal-istihadu fi taqsimil ilmi. Berusaha yang keras. Kalau orang sudah tahu kedudukan ilmu dan tahu hasil yang akan Allah janjikan dengan ilmu, kemudian tahu bagaimana besarnya nilai ini, bukan barang sesuatu yang remeh, mutiara, maka dipahami oleh orang berakal tidak mungkin mutiara itu didapat dengan cara bersantai-santai, itu tidak mungkin. Sebagaimana dari awal kita sini diterangkan oleh beliau Abdul Muhsin. Maka bukti keikhlasan untuk meraih kemuliaan yang tinggi adalah al-jiddu wal-istihad, memiliki kesungguhan dan usaha yang keras di dalam meraih ilmu. Di dalam bagaimana dia meraih ilmu? Maka diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Muhsin, wala budda minal ikhlas fi talabil ilmi minal jiddi wal istihad. Maka tidak bisa tidak harus disertakan bersama dengan ikhlas di dalam menuntut ilmu, dan itu bukti kalau dia adalah orang yang ikhlas, berusaha keras dan bersungguh-sungguh di dalam talabul ilmu. Kemudian wasarfil awqati fi tafsilihi wal ibtiadi anil kasali wal kumuli wal ikhlaji ila rafati. Ini mohon maaf para umat, anaknya yang suaranya bander-bander mungkin disuruh main di luar aja. Ya, ya. Kalau enggak bisa diam, disuruh main di luar biar. Mungkin menirukan syair tadi. Alhamdulillah masih ada hikmah yang kita dapat. Yaitu berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas bersama dengan usaha keras. Di antara bentuk usaha keras adalah apa? Memberikan waktu-waktunya di dalam meraih ilmu dan menjauhi dari beberapa perilaku malas, lemah, dan inginnya berada di pembaringan. Gimana tahu maksudnya di pembaringan? Apa gitu? Al-ikhlas ila rafa. Nuruti tubuhnya. Tubuh itu maunya kepinginnya apa? Baring-baring. Apalagi disuruh tidur. Ya. Sudah tahu majelis ilmu itu majelis mulia ya tiba-tiba ndelosor. Ya. Jadi seorang yang menunjukkan bahwasanya dia ikhlas dan tahu benar nilainya sebuah ilmu tidak akan melakukan hal-hal seperti ini. Fa innal amra kamakir, karena sesungguhnya urusan ilmu ini sebagaimana sudah banyak para ulama mengatakan, mil'ur rahati la yudraku birraha. Ya. Penuhnya istirahat itu tidak bisa diraih juga dengan istirahat. Paham enggak maksudnya? Lambok iki pengen sedino mutut digawe istirahat, itu ya merasa belum apa? Belum istirahat. Entek nomornya mau istirahat itu ya. Ya merasa belum istirahat. Istirahat sendiri tidak bisa menyelesaikan penuhnya istirahat yang kita maukan. Memang tubuh itu pengennya nganggur. Jadi beda. Karena tubuh kita itu dari apa? Dari turok. Kan begitu kan? Turok itu ya di bawah, makanya kita pengennya ndelosor terus. Pengennya begitu. Beda dengan roh. Kalau roh itu dari langit, pengennya naik. Lah ini berantem. Maka punya perbedaan. Kalau orang alim, tubuhnya ini keteteran mengikuti rohnya. Keteteran mengikuti roh. Tapi kalau orang-orang jahil, rohnya menderita yang tadi sudah kita sampaikan. Tersiksa mengikuti maunya tubuhnya. Pengangguran terus. Kalau orang alim enggak, tubuhnya ini sampai keteteran mengikuti rohnya. Capek, berat. Tapi dia tidak merasakan berat. Tubuhnya aja yang bengap-bengap. Kadang-kadang orang lain melihat orang kok bisa ya begitu ya. Saya baru sebentar saja sudah aduh, terus nggak selesai. Di situ letak bagaimana orang itu kembali mendudukkan dirinya di dalam meraih ilmu. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Syihab bin Husain, wal makna anna syai' al qalil alladhi ala qadari kaffil insan la yudraku bil ikhlas ila al kasal wa rahatil badan. Makna di dalam kalimat tersebut, sesuatu yang kecil, tahu sesuatu yang kecil, sekolah Allah di ala qadri kafil insan, yang mungkin ini cukup ditaruh di telapak tangannya manusia saja sudah terlalu sangat sepil, ya kan? Sesuatu yang kecil yang mungkin cuma ditaruh di mana? Di telapak kaki, di telapak tangan, la yudraku bil ikhlas ilal kasal wa rahatil badan. Tidak mungkin bisa diraih sepilih dengan malas. Yes, coba mangan upo siji apa loro, blanglem siji apa loro. Ya, ning tangan kan enteng kan, ringan kan? Tapi kita malas ngangkat ini. Bisa masuk ke mulut kita. Ya? Bisa masuk enggak? Enggak mungkin. Sepilih loh. Udara itu loh datang sendiri, kamu enggak mau ngambekan. Ya kira-kira gimana? Ya gak mau masuk. Padahal cuma hanya tinggal bernapas aja modalnya. Ngirup, keluarin ngirup, keluarin. Tapi kita malas ngirup. Ya gak mungkin masuk. Sesuatu yang remeh, dengan malas itu gak bisa terselesaikan. Apalagi yang gede, gak mungkin sudah. Hatta yang lidal jamal bisa melihat. Ya kan? Sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Ya gak mungkin terjadi. Hal yang remeh aja kalau orang itu malas gak bisa. Apalagi sesuatu yang besar, yang berat, ilmu yang mulia di sisi Allah. Bagaimana dengan menjadi orang yang malas, tidak mau capek, sengsara sedikit, gak mungkin bisa. Gak akan mungkin diraih dengan terus menerus ingin menjadi orang malas dan rahatul badan, inginnya istirahat. Sebentar-sebentar istirahat dulu Ustaz, istirahat dulu lagi, istirahat dulu ini, walaupun ini yang ditanyakan istirahatnya. Tidak akan bisa kita mendapatkan kemuliaan ilmu ini. Makanya ulama kita diantaranya Yahya Ibn Kathir berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jasad, Ilmu tidak akan bisa didapatkan, dimampui oleh orang-orang dengan cara mengistirahatkan birahatil jismi, dengan mengistirahatkan tubuh. Tidak bisa. Qala syairu al-jaddu bil-jiddi wal-kirmanu bil-kasmi fansib tusibu an qaribin ghayatal amal. Seorang penyair berkata, kesungguhan itu hanya bisa diraih dengan usaha keras. Dan nasib buruk, kemuliaan itu hanya bisa diraih dengan usaha keras. Dan nasib kehidupan yang rendah itu diraih karena malas. Karena itu, fansib, berupayalah kamu, berusaha keraslah kamu, maka engkau pada waktu yang dekat akan meraih puncaknya cita-cita. Ikhwanatuddin rahimani wa rahmatullah. Ini nasihat yang dikutip oleh beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Wal makna anna al-haddal adima yunalu bil jiddi wal istihad. Maknanya, nasib yang agung tidak akan bisa diraih, hanyalah bisa diraih dengan usaha keras dan sungguh-sungguh. Wa anna natijatal kasali al-khasaratu wal khirma. Dan buah daripada malas itu tidak ada lain kecuali adalah kerugian dan terhalang mendapatkan hidup yang mulia, kecuali meraih keburukan. Wa qala al-muntaba, seorang penyair kembali berkata, laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhu al-juddu yufkiru wal iqdamu qittal. Seorang penyair Arab kembali mengatakan, kalau bukan karena masyaqqah. Apa masyaqqah? Nah, kesulitan, susah, payah, berat. Kalimat yang sangat bagus. Semua orang akan menjadi tuan. Semua orang akan menjadi pemimpin. Semua orang akan meraih ketinggian derajat. Kenapa banyak orang tidak meraih ketinggian derajat? Ujung-ujungnya kenapa? Bukan karena derajat yang tinggi itu dia tidak pengin. Kan begitu? Pengen loh, saya kita koni tukang beca, saya pengen jadi presiden loh. Lah iya. Kenapa orang tidak banyak meraih ketinggian derajat? Bukan persoalan tidak pengen, tapi apa? Al-masyaqqah. Apa masyaqqah? Beratnya jalan. Itu yang menjadikan orang gagal. Jadi kalau kita tidak mau berat jalan, ya sudah silakan digulung bajunya, pakaiannya, udah jadi orang biasa saja. Silakan mengambil nasib yang buruk. Jadi kalau kita ingin meraih kemuliaan ketinggian derajat, masyaqqah itu sesuatu yang harus siap untuk dihadapi. Maka dermawan itu selalu memberikan kesan pada orang menjadikan fakir. Makanya sedekah itu kan berat. Kalau orang sudah mau ngeluarin rezeki menjadi orang yang mulia, mikirnya gua aku ndak iso mangan duit dikuntek piye iki piye piye. Akhirnya enggak jadi kan? Ketika enggak jadi dia berkorban untuk mengeluarkan hartanya, ya tidak menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan dengan apa? Sedekahnya. Pengin mendapat kemuliaan mati syahid. Kan harus berani mati di sana kan? Akhirnya maju. Bojoku sing ayu kok ditemu sapa? Lah kok sapa sing ngurusi ya ini? Wah kasihan nanti. Ya akhirnya gak jadi, gak mungkin. Semua hal yang menjadikan kemuliaan itu mesti harus ada apa? Masyaqqah. Harus ada sesuatu yang berat. Maka diterangkan oleh beliau, wal ma'na laukanas su'dadu yunalu biduni masyaqqatin wa ta'adin kanan nasu kulluhum sada. Maknanya kalau kedudukan yang tinggi itu bisa diraih dengan tanpa kesulitan, tanpa problem, tanpa masalah, tanpa payah, maka setiap orang jadi kedudukannya tinggi semua. Buktinya kebanyakan orang adalah orang-orang yang rendah. Itu karena tidak maunya mereka menempuh masyaqqah. Lakinnahu la yahsulu illa bitta'abi wal masyaqqah. Akan tetapi kedudukan yang tinggi itu tidak akan berhasil kecuali dengan payah dan dengan kesulitan. Walida la yuhasiluhu kullu ahadin. Karena itu setiap orang tidak bisa meraihnya. Kenapa? Orang yang mau apa? Yang mau masyaqqah. Orang yang mau merasakan berat. Padahal sebenarnya berat itu kalau sudah dinikmati enggak berat. Cuma antum terpikirnya berat terus. Ya. Banyak itu loh orang cuma sakit panu, gatel, tapi karena dia tidak bisa mensikapi dengan baik, merasakan susah, ya, merasakan susah, menderita dia dengan sakit panu. Tapi ada orang sakitnya sudah parah, tapi karena dia mau menerima dengan baik, dihadapi dengan baik, dengan ridho, dia tidak merasa berat. Loh, apa betul? Apa betul? Coba antum perhatikan orang-orang yang pada pikirannya ingin mendapatkan satu harta, satu duit yang besar, dijanjikan antri dapatkan kompensasi BBM itu, ya kan? Antri sampai payah-payah, tuwek-tuwek, padahal susuan kemeringet, ya kok orang bunga-bunga, aku kesel, aku kesel, serah sudah ya orang, enggak usah antri lah, enggak ada itu loh. Semua itu ditunggu sampai sore pun mau antri dengan payah-payah. Buktinya dia tidak ngerasain. Coba kalau dalam satu ketika yang lain disuruh duduk saja setengah jam, Allah susah ini lama, bagaimana, bagaimana? Kembali kepada sikap kita itu bagaimana? Kalau kita bisa menghadapinya dengan baik, sebenarnya bukan satu kepayahan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini jalan yang sebagaimana tadi diterangkan. Masa maka falaisa kullu yasbiru alal badli wal ata, maka tidak setiap orang dia bisa sabar untuk mencurahkan usaha yang keras memberikan sesuatu apa yang ada. Maka fatal fakir, karena takut fakir. Ya diantaranya orang menuntut ilmu biasa takut fakir. Pengennya menuntut ilmu, orang pernah kekurangan, terus hidupnya juga enak, punya macam-macam, terus dia juga mendapat ilmu, wah nyaman, dan sebagainya, dan sebagainya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah orang seperti ini berhasil atau tidak, ya, tidak ngerti. Jadi takut terjadi nanti kekurangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Demikian pula orang yang mau menginfakkan di jalan Allah. Walaysa kullun yasbiru alal jihad, dan tidak setiap orang dia bisa sabar di dalam jihad. Fisabilillah khasyatul maut, takut mati, termasuk jihad di dalam ilmu. Maka dari nasihat ini beliau Syaikhul Muslim Al-Abad mengutipkan beberapa kisah yang beliau katakan, wal qudwa wal uswah fil jid fi tahsilil ilmi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada teladan yang paling hebat di dalam masalah kesungguhan dan usaha keras di dalam talabul ilmi ini melebihi daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ala nazihim min salafi hadhihi ummah, dan orang-orang yang menempuh jalan mereka dari para salaf umat ini, di antaranya qad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum yulazimuna majalis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litulaqiyal haqqa wal huda minhu. Summa nasara dhalika bainan nas walladhina la yatamakkanuna min mulazamati majalisi sallallahu alaihi wasallam yattafiqu ba'duhum ma'a ba'din ala tanawwubi wa ala tanawwubi ala majalisihi wal qiyami bi umurihim al khasati biman lati tatatallabu ghiyaba ba'dihim an ba'di majalisihi sallallahu alaihi wasallam. Bukti, contoh yang paling bagus adalah pada para sahabat dan orang-orang yang dicat mereka para sahabat, di mana sahabat adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan yang besar bagaimana terus-menerus bertemu dengan Nabi untuk duduk di majlis. Lihat di antaranya siapa? Abu Hurairah. Ya kan? Abu Hurairah. Bahkan kemudian dia keluar menyebarkan di antara manusia. Bahkan beberapa sahabat yang banyak urusan tidak memungkinkan bisa terus sepenuh mengikuti majelis Nabi. Apa? Mereka membuat perjanjian dengan teman-temannya. Apa? Membuat ittifaq, bersepakat dengan sebagian sahabat, dengan sebagian yang lain untuk tanawub. Apa tanawub? Giliran ngaji. Giliran, karena ini ada urusan yang harus diselesaikan, ini kamu yang berangkat, nanti ilmumu dapat sampaikan saya. Besok giliran saya, nanti saya dapat, saya sampaikan kepada kamu. Ini perhatian mereka sampai seperti itu. Dan ini juga Imam Bukhari membuat bab di dalam sahihnya tentang masalah ini. Bab sahabat menggilir bagaimana mereka bisa bermajlis dengan Nabi. Walaupun orang sibuk kayak apapun, mereka berusaha menggilir. Ya. Dalam hal yang mereka tidak mendapati ilmu ketika tidak bersama Nabi. Di antara beberapa dalil tentang riwayat ini adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, "Inni kuntu wajarun li minal ansar fi Bani Umayyah ibnu fi Bani Umayyah tabni Zaidin wa hiya min awalil Madinah. Wa kunna natanawabu an-nuzula 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yanzilu huwa yawman wa anzilu yawman. Fa idza nazaltu ji'tuhu min khabari dhalikal yawma min al-amri wa ghairihi. Wa idza nazala qala mithlahu." Umar berkata, "Sesungguhnya aku punya tetangga dari orang Ansar, dari Bani Umayyah ibnu Zaid, dan dia termasuk orang-orang yang terpercaya di kota Madinah. Kami bersepakat dengan dia untuk menggilir bermajlis pada Nabi. Kunna natanawabu an-nuzula. Kami bergiliran dengan dia atas Nabi. Suatu ketika dia turun di majlisnya Nabi, dan suatu ketika aku turun di majlisnya Nabi. Ketika saya telah turun di majlisnya Nabi, kemudian saya datangi dia, saya kabarkan apa yang saya dapat dari itu, dari perkaranya Nabi, perintahnya Nabi, dan yang lain. Kemudian kalau dia yang gantian turun, maka dia pun mendatangi saya, kemudian menyampaikan ilmu itu kepada saya." Ini bukti bahwa mereka para sahabat adalah punya kepentingan yang besar, kebijakan di dalam apa? Sekalipun mereka orang yang punya urusan amanah yang banyak, mereka tetap bisa menjadi orang yang mendapatkan majelis ilmu dari Nabi. Dalil yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah ibn Amir, annahu qala, "Kanat alaina ri'ayatul ibil, faja'at naubati, farawaktuha bi'asiyin, fa'adraku Rasulullah SAW qa'iman yuhadisun nas. Adalah kami, keberadaan kami, kami mempunyai ri'ayatul ibil, tugas untuk mengurus unta." Ya, ri'ayatul ibil, untuk mengurus unta. "Maka telah tiba giliran saya." Maksudnya bukan giliran ngurus unta, tapi giliran dia harus apa? Harus belajar pada Nabi. Jadi ini nanti diterangkan dalam hadis di belakang. Nah, ketika tiba giliran saya, maka saya memberangkatkan, mengandangkan unta saya tersebut, pemeliharaan itu, sampai dengan pada waktu asyiyin, waktu isya, waktu akhir isya. Kemudian ketika itu saya berangkat kepada Nabi, saya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis dalam keadaan Nabi berdiri. Kemudian dalam hadis berikut diriwayatkan yang lain dari Abu Dawud, Uqbah juga menerangkan, "Kunna ma'ar rasuli khuddama anfusina." Kami senantiasa bermajlis dengan Nabi dalam keadaan kami adalah khuddama anfusina. Apa khuddama anfusina? Kami adalah para pelayan pada diri kami. Iya, maksudnya pelayan pada diri kami. Orang duwe PRT gitu loh. Tahu enggak? Hah? Enggak punya pembantu rumah tangga, apa-apa dikerjakan dirinya sendiri. Jadi orang yang dia adalah punya banyak urusan di rumahnya, tapi dia selalu duduk bermajlis dengan Nabi. Jadi antara bermajlisnya dengan Nabi dan antara dia ngurus urusan rumahnya, amanahnya, dia apakan? Hah? Dia apa? Digilir. Jadi dia menggilir dirinya untuk melayani dirinya dan untuk melayani apa? Binatang ternaknya. Karena gak punya pembantu. Jadi jangan alasan nanti kalau sudah ada yang bantu keluarga saya tak menuntut ilmu. Dulu para sahabat gak punya pembantu, pelayan diri-diri mereka sendiri. Ini diterangkan oleh Uqbah. Dalam keadaan kita, mayoritas para sahabat ini menjadi pelayan pada diri-diri kita sendiri. Kemudian apa? Dalam keadaan kami senantiasa menggilir. Menggilir apa? Ar-ri'ayata wa ri'ayati ibilina. menggilir bagaimana kami ngurus unta kami. Fakana alaya riayatul ibil, kami punya pengembalaan ibil. Para waktu habil asyi, maka aku sebelum berangkat ke Nabi, saya membawa dulu berjalan memberangkatkan unta saya. Dan ini dalam riwayat diterangkan tafsirnya, dia bawa sejak siang matahari tergelincir sampai waktu sholat isya mau akhir. Itu dia bawa untanya jalan dulu lelah, baru dia datang ke majelis Nabi dalam keadaan Nabi telah berdiri menyampaikan ilmu. Artinya tinggal beberapa hal yang dia dapatkan. Ini keadaan mereka. Bagaimana mereka punya perhatian yang besar di dalam masalah ini. Istirahat. Halo. 94.4 FM.